jebeli memaksa. Apang adi nganyakin beli, inguh hati setada uyang, ngemasin beli matanda. Kadung beli suba merasa, wanta adi ada di hati. Boya beli ngeraos didong, dan sida beli ngemsapang. Yening adi nu merasa sang saya, belinya dia nyumpakin raga. Yadi astun beli nandang sengsara, mukti yang tresna mepunya. Wah amon to beli hinayang, indah yang beli ngajian, beli cat melacor tusin jaside, nanging tresna ase metade. Nanging tresna asih matanda.